Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله selalu kita ucapkan dan kita panjatkan demikian kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian banyak sampai kita tidak mampu untuk bisa menghitungnya. Kita diperintah untuk mensyukuri setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah curahkan, Allah berikan kepada kita. Baik kenikmatan itu kita sadari maupun tidak kita sadari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demikian Allah Jalla wa'ala firmankan di salah satu ayatnya. Jika engkau mau mensyukuri terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala, benar-benar aku akan tambahkan bagi kalian. Tapi sebaliknya kata Allah, tatkala kalian ingkar, kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, maka ketahuilah azabku sangatlah keras. Maka kita orang yang beriman pasti taat tatkala diperintah untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita mau mentaatinya, bentuknya di antara mensyukuri nikmat Allah, kita mau menyisihkan waktu kita dalam sehari semalam untuk menyiapkan diri mengkaji, mempelajari agama yang telah Allah turunkan melalui ayat-ayatnya, melalui hadis-hadis yang Allah sampaikan kepada nabinya berupa sabda-sabda beliau yang sahih. Mudah-mudahan yang kita lakukan sejenak antara maghrib dengan isya ini, walaupun sebentar, Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menggolongkannya bagian dari talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lakukan secara kontinu, secara istiqamah, yang mudah-mudahan Allah kuatkan kita sampai akhir hayat kita untuk menyibukkan diri dengan ilmu agama Allah, Al-Quran, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini kita mempelajari hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui suatu kitab yang tidak asing bagi kita, Riyadhus Salihin. kita telah sampai pada bab ke-39. Bab itu berkaitan dengan birrul walidain, wasilatul arham, pentingnya untuk setiap diri menjaga hubungan baik, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan menjaga hubungan silaturahim. Pada akhir kajian yang lalu, kita telah bahas sampai hadis ke-324. Malam ini kita melangkah pada hadis urutan berikutnya, 325. Riwayatnya dari Asma adalah putri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang termulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mempunyai putri adalah bernama Asma. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Dari Asma putri Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian kita tidak lupa dengan mendoakan ketika disebut nama sahabah radhiyallahu anhuma. Allah jalla wa ala meridai terhadap keduanya. An huma, kepada keduanya, maksudnya kepada Asma sebagai sahabah di kalangan wanita, dan kemudian ayahnya yakni Abu Bakar. Maka jangan lupa ketika menyebut nama sahabah sertai dengan radhiyallahu anhu jika sahabat itu laki-laki, radhiyallahu anha jika sahabat itu wanita. Jika sahabat itu dua orang seperti ini, radhiyallahu anhuma. Jika banyak yang kita sebut nama sahabah, radhiyallahu anhum ajma'in. Qalat, Asma menceritakan, qadimat alayya ummi. Telah datang kepadaku ibuku, wahia musyrikah, dalam kondisi ibunya itu musyrik. Maka karena wanita jadilah musyrikah, kalau dia laki-laki musyrik. Datanglah ibuku menemui aku dalam keadaan dia musyrikah, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu adalah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya adalah dia muahadah musyrikah, tapi mu'ahadah. Mu'ahadah itu orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin yang tidak boleh diperangi. Dia dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Nah, maka itu diistilahkan dengan kafir mu'ahad atau musyrik mu'ahad. Nah, yang ini berlangsung pada kejadian Hudaybiyah. Demikian Asma menceritakan. Fastaftaitu, maka aku meminta fatwa. Asma meminta fatwa. Fastaftaitu Rasulullah, aku meminta fatwa kepada siapa? Kepada yang berhak dan layak dan mumpuni dalam masalah fatwa adalah orang yang berilmu. Apalagi di sini sumbernya ilmu, yang dimintai fatwa adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu minta fatwa tadi adalah dalam rangka untuk apa? Mendapatkan ilmu. Dalam rangka untuk apa? Mendapatkan jawaban. Yang kemudian bagaimana melangkah untuk bersikap. Maka kita di sini setidaknya diajari untuk tidak tergesa-gesa melangkah menyikapi sesuatu tanpa mengetahui ilmunya. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita ketika tidak tahu ilmunya, sebagaimana di sini kejadian datangnya seorang ibu dalam keadaan musyrikah, bagaimana kita menyikapi kedatangannya? Apakah kemudian kita sikapi semau kita atau bagaimana tanpa kita tahu cara yang semestinya? Maka dalam masalah seperti ini, sahabiyah Asma meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula kita di dalam setiap langkah dan tingkah laku dalam kehidupan ini, ketika kita akan melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, maka kita dahulukan ilmu sebelum kita beramal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ada satu bab di dalam Sahih Bukhari, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Untuk apa kita diminta untuk berilmu tadi? Karena akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyikapi atau beramal atau memutuskan sesuatu tanpa dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. La taqfu, jangan kau berucap ma laysa laka bihi ilm, apa yang tidak ada ilmu padamu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal inna sam'a wal basara wal fu'ad, dan demikian pula penglihatan dan hati kalian akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka demikian sikap seorang muslim adalah kita melangkah terlebih dahulu mengetahui ilmunya sebelum kita mau beramal. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun masing-masing jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Naam. Naam. Kita mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap disebut nama beliau, kita sebut masing-masing secara pelan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian kepada beliau. Wa sallimu taslima, dengan salawat menyampaikan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku bertanya dengan menceritakan kejadiannya terlebih dahulu. Qadimat alayya ummi, ya Rasulullah, telah datang kepadaku ummiku, ibuku. Wahiya raghibah. Dalam kondisi ibuku itu raghibah. Makna raghibah, arti dasarnya adalah tamak. Tamak selalu meminta sesuatu. Itu arti dasarnya. Maka apa maksudnya? Diterangkan oleh para ulama, sebagian berpendapat bahwa ibunya tadi suka kepada Islam, sehingga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung silaturahim kepadanya. Dengan maksud, dengan tujuan melunakkan hatinya kepada Islam. Ini makna yang pertama. Apa tadi? Bahwa dia suka kepada Islam. Nah. Ada pula yang menyatakan dari para ulama yang lain bahwa raghimah adalah suka jikalau Asma menyambung silaturahim dengannya, sehingga dia ingin, sangat ingin untuk direspon, untuk diterima. Nah, sehingga itulah dikatakan dengan istilah raghibah. Nah, alhasil dari dua penafsiran tadi, ibunya tadi dalam kondisi, datang dalam kondisi raghibah. Ketika Asma sudah ceritakan latar belakangnya tadi, karena mau minta fatwa itu harus diceritakan dulu latar belakangnya, masalahnya, sampai kemudian kepada inti masalah yang akan ditanyakan, sehingga kepada mufti, bagi mufti, bagi yang akan memberikan fatwa atau jawaban, tahu jalan ceritanya untuk memutuskan satu hukum, untuk memutuskan satu jawaban, untuk punya gambaran supaya tidak salah apa yang dimaksud oleh penanya. Demikian, maka kalimat yang disebutkan Asma tadi setidaknya memberikan pelajaran kepada kita untuk menyebutkan latar belakang ketika meminta suatu fatwa. Tidak kemudian bagaimana hukumnya ini atau bagaimana menyikapi seperti ini, tapi tidak tahu mufti tadi bagaimana harus memutuskan, kenapa sebab dia tanyakan itu dan sebagainya. Nah, ketika sudah disebutkan, barulah Asma menanyakan permasalahannya. Afa asilu ummi, apakah aku boleh untuk menyambung silaturahim dengan ibuku? Masalahnya kalau ibunya muslimah sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi masalahnya karena ibunya dalam kondisi apa? Musyrikah. Apakah boleh dijaga hubungan silaturahim dalam kondisi berbeda agama? Nah, maka kita lihat, kita perhatikan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Naam, sili ummaki. Kata beliau, tentu, ya, lakukan perbuatanmu tadi. Sili, hubungkan silaturahim ummaki, kepada ibumu. Disinilah keindahan Islam untuk dijaga hubungan silaturahim, walaupun karib kerabat tadi dalam kondisi yang berbeda agama. Nah, tentu ada maksud hikmah yang besar kenapa Islam tetap memerintahkan untuk menjaganya. Di antaranya dengan dia perlakukan itu dengan baik, suatu saat Allah Jalla wa'ala berikan hidayah kepada yang musyrik atau yang kafir tadi untuk tertarik, untuk kemudian bisa terpikat kepada agama Islam dengan sikap-sikap yang baik yang ditunjukkan kepadanya. Nah, apalagi di sini kaitannya antara anak dengan orang tuanya. Nah, maka kita teringat apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jika masalahnya kata Allah, jika keduanya atau salah satunya memaksamu untuk kamu berbuat penyimpangan terhadap agama Allah, untuk kalian berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan kalian tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti permintaannya, jangan kau taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap dalam interaksi hubungan di dunia, gauli keduanya dengan cara yang baik. Nah, artinya dari ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika kedua orang tua seseorang menyuruh atau sampai merengek minta supaya dia menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sekali-kali ditaati. Nah, karena ini tidak ada bentuk toleransi sedikit pun dalam masalah akidah, dalam masalah ideologi. Walaupun orang tua sendiri mungkin sampai nangis-nangis, sampai wanti-wanti, sampai mungkin saya tidak akan makan kalau kamu tetap tidak mau mengikuti agama yang kami anut, kata orang tuanya. Kalau kamu mau masuk Islam, saya tidak rela. Saya tidak mau anggap kamu sebagai anak saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka jangan pedulikan, karena itu permintaan dalam bentuk maksiat. Nah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan kau taati. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan terhadap makhluk, fi ma'siyatil khaliq, dalam bermaksiat, dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Falhasil dari hadis ini, kaitannya dengan bab yang sedang kita ketahui, perintah untuk menjaga hubungan silaturahim sangatlah relevan, sangatlah kaitannya erat, di mana walaupun orang tua tadi dalam keadaan musyrikah, ibunya Asma tadi dalam keadaan seperti itu, Rasul SAW masih perintahkan untuk menjaga hubungan baik dengannya. Dikunjungi boleh, datang ya, mungkin sambil bawa apa hadiah, bawa oleh-oleh kasihkan ketika kunjung ke orang tuanya yang musyrik. Nah, ada salah untuk berbicara, tutur kata nasihat, sampaikan kepadanya. Ada ilmu yang Anda ketahui, sampaikan kepadanya. Tidak bisa berucap melalui lisan Anda, mungkin melalui buletin misalkan. Sampaikan ini Bu, ada buletin satu lembar, tidaklah terlalu memakan waktu untuk dibaca. Atau bapaknya mungkin seperti itu. Atau dibawakan apa? Upaya-upaya mengantarkan, mendakwahi kepada orang tua tadi, sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik kepada orang tuanya tadi. Jika sampai berhasil masuk ke dalam Islam, maka fadilah, keutamaan besar bagi anaknya. Nah, jika belum juga masuk Islam, dia telah menyampaikan amanah. Usaha dia tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sering dengar di antara saudara kita menikah dengan mu'alaf misalkan. Ya. Maka dijaga. Dijaga kondisi istri yang dalam keadaan mu'alaf tadi, dia bisa mau masuk Islam kemudian menikah dengannya. Maka dia yang menikahi mu'alaf tadi hendaklah bisa berinteraksi dengan baik. Nah, yang sudah Islam saja kita nasihati kadang-kadang sulit, ini apalagi dari agama lain kemudian masuk ke dalam Islam. Maka perlu dididik, perlu diajari ngaji Al-Quran, tata cara baca Al-Quran, diajari sholat, diajari akidah, diajari semua. Tanggung jawab bagi suami untuk mendidiknya, bukan sekedar dinikahi saja kemudian dibiarkan pendidikan istrinya. Naam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang bersama kita adalah hadis yang sahih sebagaimana dituturkan pada akhir hadis, muttafaqun alaihi, adalah hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat yang sama. Di akhir hadis setelahnya disebutkan penafsiran tentang raghimah, tadi telah dijelaskan. Kemudian juga disebutkan di situ kata ibu, ada yang menyebutkan ibu dari sisi nasab, ada yang menyebutkan ibu dari sisi persusuan. Mana yang benar dari keduanya? Nampaknya adalah yang pertama, adalah kaitannya dengan nasabnya. Baik, kita melangkah pada hadis yang berikutnya, 326. An Zainab At-Taqafiyyah, dari sahabiyah Zainab At-Taqafiyyah. Siapa beliau? Imra'ah Abdullah ibn Mas'ud, istrinya sahabat yang mulia, sahabat besar yang tidak asing bagi kita, Abdullah ibn Mas'ud, atau yang sering dikenal dengan Ibn Mas'ud. Itu istrinya namanya Zainab Al-Thaqafiyyah. An Zainab Al-Thaqafiyyah imra'ah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha, semoga Allah ridai kepada beliau, kepada Ibn Mas'ud, wa anha, dan kepadanya, kepada Zainab Al-Thaqafiyyah. Qalat, Zainab menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW satu hari pernah sampaikan sabdanya, tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Beliau nasihati sekaligus perintah khusus bagi kaum wanita muslimah. Tasaddaqna, wahai wanita muslimah, hendaklah kalian melakukan sedekah, sedekah. Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita. Nah, disebutkan dari hadis yang lain, kenapa ditujukan kepada khusus mereka? Karena paling banyak penghuni neraka itu adalah mereka. Sehingga salah satu upaya untuk menghindarkan dari azab Allah, banyak melakukan apa? Sedekah. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, walau min huliyikunna, walaupun dari bagian perhiasan milik kalian. Nah, sesuatu yang berharga, perhiasan, sesuatu yang dicintai, khususnya kaum wanita. Kalau sudah lihat perhiasan itu, matanya berkunang-kunang. Nah, kalau sudah ke pasar yang dilihat yang gemerlap-gemerlap seperti itu. Ya, memang tabiatnya seperti itu. Maka Rasulullah SAW ajari mereka untuk bersedekah dari sesuatu yang biasanya mereka cintai. Untuk apa? Untuk menguji keimanan mereka. Sekaligus juga menghindarkan dari azab Allah itu perlu sesuatu ujian. Nah, di antara yang di sini adalah bentuk sedekah. Dikatakan perbuatan itu sedekah dari kata sidqun. Sidqun itu kejujuran. Ujian keimanan, kejujuran iman seseorang ketika dia mau mengeluarkan sedekahnya. Maka dalam suatu kejadian Rasul nasihati khusus bagi mereka kaum wanita, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikunna. Qalat, kemudian Zainab menyatakan, faraja'tu ila Abdullah ibn Mas'ud. Ketika aku dengar Rasul merintahkan seperti itu, segera aku pulang menemui siapa? Ibn Mas'ud. Siapa Ibn Mas'ud? Suaminya. Ini sahabat. Ada satu perintah, sigap untuk kemudian merespon, tidak kemudian mikir panjang, kira-kira kalau saya sedekahkan nanti ya apa, saya punya apa, ya itu punya saya satu-satunya, bagaimana ini, berpikir kemudian tawar menawar dalam hatinya bergejolak, ujung-ujungnya tidak mau lakukan sedekah. Tapi sahabat tidak pakai berpikir panjang kalau itu perbuatan al-khair. Dia coba untuk pulang menemui suaminya. Faqultulahu. Kemudian aku tanya kepadanya. Innaka rajulun khafif. Dhatil yad. Wahai suamiku, sesungguhnya engkau adalah rajulun khafif. Istilah yang dikiaskan. Seorang yang khafif, yang kurus atau yang ringan, dhatil yad, tangannya, artinya qalilul mal, sedikit hartanya, tidak punya banyak harta. Innaka rajulun khafifun dhatil yad. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam qad amarana bis sadaqah. Sungguh tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan satu perintah, satu sabda untuk memerintahkan kita melakukan sedekah. Fa'tihi, maka datangkan. Naam. Fas'alhu, tanyakan kepadanya. Naam. Maka tanyakan kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud menyetujui untuk istrinya bersikap mengeluarkan sedekah, sekaligus Ibnu Mas'ud perintahkan untuk tanyakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana dhalika yujzi'u anni. Naam. Jika hal itu dibolehkan untuk diberikan kepadaku, wa illa saraftuha ila ghairikum. Tapi jika memang tidak diperkenankan, maka keluarkan itu kepada selain kalian. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, balitihi anti. Nah, maka hendaknya kalian engkau lakukan itu. Fantalaqtu, kemudian istrinya dengan saran suaminya seperti tadi segera beranjak untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'atun minal ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah Rasulullah SAW, ada seorang wanita Ansar juga sudah di depan pintunya Rasulullah SAW. Hajati hajatuha. Keperluanku sama dengan keperluan dia ternyata. Ingin ketemu Rasul, ada sesuatu yang ditanyakan. Wa kana Rasulullah SAW qad ulqi alaihil mahabah. Rasulullah SAW itu telah Allah berikan kepada beliau kewibawaan. Mau menemui Rasul itu sungkan, malu, berpikir panjang, tidak gampang mau ketemu Rasul, biasa-biasa begitu, tapi berpikir panjang. Fakharaja alaina Bilal, tiba-tiba kemudian kok keluar sahabat yang namanya Bilal ibn Rabah menemui mereka berdua. Faqulna lahu i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Rasul sallam. Naam. Fa akhbirhu, sampaikan kepada beliau, annam ra'atain bil bab, ada dua orang wanita di depan pintunya, tas'alanika, yang sedang mau menanyakan kepadamu, atu jazi sadaqa anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Bolehkah sadaqa itu diberikan kepada suaminya atau kepada anak yatim yang di dalam pangkuannya? Wala takhbirhu man nahnu. Tapi tolong ya Bilal, jangan kau sampaikan kepada Rasul yang tanya itu kami. Ya. Pada qala Bilal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal pun masuk menemui Rasulullah sallam, fasa'alahu, kemudian beliau tanyakan. Faqala la Rasulullah sallam, maka Rasul sebelum menanyakan lebih lanjut beliau tanya, man huma? Siapa dua wanita itu? Maka dijawab oleh Bilal, imra'atun minal ansar wa Zainab, seorang wanita dari kalangan Ansar dan satunya adalah Zainab. Diterangkan oleh para ulama, Bilal diamanati oleh dua wanita tadi untuk tidak menyampaikan kepada Rasul siapa mereka berdua, tetapi Bilal tetap ketika ditanya oleh Rasul, beliau kemudian sampaikan apa adanya, bukan berarti menyalahi dari janjinya. Karena apa? Karena mengedepankan untuk taat kepada Rasul SAW lebih diutamakan. Sehingga karena Rasul yang tanya, mau tidak mau kemudian Bilal menyampaikan apa adanya, bahwa yang datang adalah wanita dari kalangan Ansar dan juga Zainab. Faqala Rasulullah SAW, ayyuz zanayib hiya, Zainab yang mana? Zainab itu banyak, ada Zainab binti Fulan, Zainab binti Fulan, Zainab binti Fulan. Maka jamaknya Zayanib, ayyuz Zayanib hiya, Zainab yang mana? Maka kata Bilal, imra'atun Abdullah, yakni istrinya Abdullah, Abdullah ibnu Mas'ud. Faqala Rasulullah SAW, maka barulah Rasul jawab, lahuma ajron, bagi mereka berdua itu dua pahala, ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Kalau mengeluarkan sadaqah untuk suaminya itu boleh, dan justru dapat dua pahala. Pahala yang pertama ajrul qarabah, karena kekerabatan, dan yang kedua adalah pahala sadaqah itu sendiri. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk menjaga kekerabatan dengan hubungan keluarga tadi, sampai-sampai sedekah lebih dikedepankan untuk mereka dulu baru yang lainnya, untuk menjaga sekali lagi hubungan baik terkhusus kepada karib kerabat terdekat. Hadis yang bersama kita juga hadis yang sahih, sebagaimana diisyaratkan adalah muttafaqun alaihi. Nah, tinggal berapa menit Isya? Hah? 9 menit. 6. Sisa waktu yang ada kita baca hadisnya bersama, hadis 325. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi wahia musyrikah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghibah, afa asilu ummi? Qala na'am, sili ummaki. Muttafaqun alaihi. Berikutnya, an Zainab al-Thaqafiyyah imra'ati عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله ابن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقه فاتيه فاساله فان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم. فقال عبد الله بل ائتيه انت fantalaqtu fa idza imra'atun minal ansar bibabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatuha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al mahaba faqala alaina fakharaja alaina bilalun faqulna lahu i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب هي قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه. Semoga apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Duduknya kita bersimpuh menyimak hadis Rasulullah SAW tidak sia Allah sia-siakan, melainkan Allah catat sebagai amalan yang saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.